Alhamdulillah wa salatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah, jamaah salat maghrib Masjid Pogung Raya rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan membaca dan mentelaah buku Afatul Lisan Fidail Kitab wa Sunnah karya Sa'id ibn Ali ibn Wahab al-Qahtani hafizahullahu ta'ala. Kita masih pada pembahasan bahaya syahadat az-zur atau saksi palsu. Orang yang memberikan pembelaan, ya, memberikan pembelaan dan persaksian kepada pihak yang bersalah. Sekarang poin berapa ya? 6. Kemudian bahaya yang ke-6, maka terwujudlah dengan sebab persaksian palsu adanya rekomendasi dan pujian kepada orang yang diuntungkan dengan persaksian. Padahal orang tersebut adalah orang yang jahat, orang yang bejat, orang yang rusak, yang tidak layak untuk mendapatkan pujian. Dan dengan sebab persaksian palsu maka terjadilah jarhul mahsudi alaihi, celaan untuk orang yang dirugikan dengan persaksian tersebut. Maka dia menjadi manusia yang tercela bil batil, padahal dia bukan manusia yang tercela. Wa tazkiyah sahadatun lil muzakki. Dan yang namanya tazkiyah atau rekomendasi dan pujian adalah persaksian lil muzaki atau persaksian yang diberikan oleh orang yang memberikan tazkiyah. Fa idza kana halul muzakka atau syahadatun lil muzakka, persaksian untuk orang yang diberi pujian. Maka jika keadaan al muzakka, orang yang diberi rekomendasi, dan kenyataannya berbeda dengan matmun, isi surat rekomendasi. Fa inna al-muzakki, maka orang yang memberikan persaksian menjadi saksi palsu, di mana dia memberikan persaksian berbeda dengan kebenaran, yaitu berbeda dengan realita. Atau dia memberikan persaksian dalam perkara yang dia tidak tahu keadaan real dan senyatanya. Fakadzalika, maka demikian juga orang yang memberikan persaksian palsu, maka dia adalah orang yang memberikan pujian kepada orang yang zalim dan mencela orang yang terzalimi. Kemudian yatarattab, yang ketujuh, dampak dari yatarattab, dampak dari syahadatiz zur, persaksian palsu, adalah berbicara tentang agama Allah, aturan Allah, birai hakin, tanpa perkataan yang benar dan tanpa ilmu. Dan itu fa inna dzalika min a'dhamil fitan, dan itu adalah termasuk kejelekan yang sangat besar dan sebab yang paling berbahaya, sebab yang paling berbahaya yang menghalangi manusia dari jalan Allah. Dan ini adalah di antara afhasyi awamil, adalah faktor yang paling jelek, faktor kesesatan yang paling jelek bagi masyarakat. Wahuwa, dan hal tersebut adalah minal jur'ati alallah, persaksian palsu itu termasuk tindakan lancang kepada Allah. Dan min audahil adillah, dan bukti yang paling jelas menunjukkan kebodohan orang yang mengatakannya. Terlebih lagi jika ternyata telah jelas baginya kebenaran, namun dia tidak mau yarji ilaihi, meralat persaksiannya, dan menunjukkan kemunafikannya dan penyimpangannya. Allah Ta'ala berfirman, janganlah kalian katakan apa yang digambarkan oleh lisan-lisan kalian secara bohong, ini halal dan ini haram, untuk membuat kebohongan atas nama Allah. Sehingga orang-orang yang membuat kebohongan atas nama Allah, la yuflihun, mereka tidak akan beruntung. Dan betapa banyaknya persaksian palsu di zaman ini, Ya, boleh jadi dia adalah saksi yang memang dibuat dalam pengadilan, ya, saksi palsu dalam pengadilan, boleh jadi advokat yang memberikan persaksian dan pembelaan secara dusta, dan boleh jadi persaksian-persaksian yang non-formal, yang itu bohong. Wa misluhum, dan semisal mereka, orang yang memberikan persaksian palsu, orang yang mengharamkan apa yang Allah halalkan untuk mereka berupa makanan atau yang lain. Maka termasuk persaksian palsu adalah orang yang mengharamkan makanan yang halal. Maka dia memberikan persaksian palsu, ini haram menurut Islam, padahal Islam tidak mengharamkannya. Wa akhtar min dhalika, dan lebih jelek dan lebih berbahaya dari hal tersebut adalah sekelompok orang yang menyembunyikan realita, menyembunyikan kebenaran, padahal dia mengetahuinya. Namun yang dia nampakkan adalah kebatilan, dan mengajak manusia kepadanya, dan menampakkan indahnya kebatilan kepada manusia. Nas'alullaha al-afiyah fi dunya wal akhirah. Maka di antara persaksian palsu adalah ulama-ulama jahat. Ulama-ulama jahat yang mengutai kebenaran. Yang kebenaran Islam, yang diajarkan oleh Islam adalah demikian. Dan dia tahu, dia baca kitab, dia bisa bahasa Arab, dia bisa baca perkataan para ulama, bahasanya yang sesuai dengan ajaran Islam adalah demikian. Namun dia sembunyikan kebenaran, padahal dia tahu, dan dia nampakkan kebatilan. Dia katakan yang Nabi ajarkan adalah demikian-demikian, padahal tidak. Maka ini memberikan persaksian, memberikan persaksian kepada manusia, bahasanya inilah Islam, inilah ajaran Allah Subhanahu wa taala, padahal tidak demikian keadaannya. Oleh karena itu, maka untuk persaksian palsu jenis ini yang dilakukan oleh ulama-ulama bejat, ulama-ulama rusak, adu'at ila abwabi jahannam, para dai-dai yang mengajak manusia kepada neraka, maka dampak persaksian palsu masuk dalam dampak yang ketujuh. Berbicara tentang agama Allah Subhanahu wa taala tanpa ilmu. Maka dai, maka kultumer, khatib dan sebagainya yang berbicara tanpa ilmu, maka dia memberikan persaksian di hadapan manusia. Wahai sekalian manusia, wahai sekalian jamaah salat Jumat, Islam itu demikian-demikian. Padahal dia tidak, padahal tidak demikian. Maka ini juga saksi palsu. Ini termasuk saksi palsu. Kemudian kita masuk pada bab selanjutnya. Di antara dosa yang dilakukan oleh lidah adalah qadzaf, tuduhan zina, wal khusumat dan hobi debat, serta badza'atul lisan, lisan yang kotor. Maka ada tiga penyakit lisan, penyakit lidah yang akan dibahas di bab ini. Yang pertama adalah al-qadhaf, tuduhan zina tanpa bukti. Pengertian qadhaf ada dalam bahasa Arab, qadhafa bil hijarah, artinya melempar batu. Sedangkan qadhafa al-muhsonata, artinya romaha bizaniyah, menuduh seorang wanita sebagai orang yang berbuat zina. Dalam bahasa Arab, takadzuf maknanya adalah tarami, saling melempar atau menuduh. Maka makna qadzab, makna dasar qadzab dalam bahasa Arab adalah ramyu syai' biquwah, melemparkan sesuatu dengan sekuat tenaga. Kemudian ustumila, kemudian mengalami penyempitan. Thumma, kemudian mengalami penyempitan, perubahan makna, pergeseran makna, yaitu menyempit digunakan dalam pengertian tuduhan zina atau semacam itu. Semacam itu adalah humu, ya, tuduhan zina atau humu. At-tarhib minal wuku' fil qadhab, ancaman menunjukkan bahaya terjumus dalam melakukan perbuatan qadhab, menuduh zina tanpa alasan, tanpa bukti. Allah Ta'ala berfirman, walladzina yarmunal muhsanat, dan orang-orang yang menuduh muhsanat, maknanya afifat, wanita-wanita yang menjaga kehormatan, Tsumma lam ya'tu bi arba'ati syuhada, kemudian mereka tidak bisa mendatangkan 4 orang saksi. Dan saksi dalam tuduhan zina dalam ajaran Islam 4-4-nya harus laki-laki. Oleh karena itu bunyi ayatnya arba'ati syuhada. Maka arba'ati, maka adatnya mu'annas. Adatnya mu'annas menunjukkan ma'dudnya mudzakkar. Maka dari arba'ati syuhada, ulama fikih mengatakan 4 orang saksi untuk tuduhan zina 4-4-nya harus laki-laki semua. Ya, maka jika 3 laki-laki dan 1 perempuan, maka belum teranggap belum punya bukti. Fajliduhum, maka masih tetap dapat hukuman jilid. Cambuklah mereka 80 jaldatan, 80 kali cambukan. Wala taqbalu lahum syahadatan abada, jangan terima persaksian mereka selamanya sampai mereka mati. Wa ulaika humul fasiqun, dan mereka adalah orang-orang yang mendapatkan vonis sebagai orang yang fasik. Ya, fajlituhum di sini tentu kemudian khitabnya di sini tidak ditujukan kepada semua kaum muslimin. Tentu yang dimaksudkan fajlituhum di sini, meskipun redaksinya sekilas zahirnya itu umum, namun yang diinginkan adalah penguasa. Ya, maka kemampuan untuk membedakan hal ini ketika membaca dalil satu hal yang sangat penting. Ya, karena orang kemudian merasa berdosa pada sesuatu hal yang dia tidak perlu merasa berdosa. Nah, kalau dia kemudian anggap fajliduhum ini termasuk undian rakyat jelata, ya kan, berarti dia dosa. Kita dosa karena tidak nyambuknya. Ya, maka timbul perasaan berdosa yang tidak pada tempatnya. Nah, ketika kita faham bahasanya di sini adalah khitabnya, ya, adalah lidil amr, bagi orang yang punya kuasa, ya, maka ya, maka akan jelas duduk perkaranya. Siapa yang berdosa dan tidak berdosa dalam masalah ini? Siapa yang punya kewajiban bertobat dan tidak dalam masalah ini? Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang masalah suami yang menuduh istrinya berzina, dan para suami yang menuduh istrinya berzina, walam yakun lahum syuhada, padahal dia tidak punya 4 orang saksi, il anfusuhum, karena yang lihat cuma dia sendiri, maka harus melakukan satu prosesi yang namanya li'an, saling melaknat. Saling melaknat itu detailnya adalah fasyahadatu ahadim, maka suami memberikan persaksian arba'a syahadatin billahi, sebanyak 4 kali dan semuanya diiringi dengan sumpah nama Allah. Innahu la minas shadiqin, sungguh dia benar dalam tuduhannya kepada istrinya kalau istrinya berzina. Demi Allah, saya adalah orang yang benar dalam tuduhan saya kalau istri saya berzina. Demikian diucapkan sebanyak 4 kali. Wal khamisatu, dan kali yang kelima, anna laknatallahi alaihi in kana minal kadzibin. Dia berdoa agar laknat Allah menimpa dirinya jika dia adalah orang yang dusta. Kemudian yang kelima, setelah 4 kali mengucapkan sumpah, kemudian yang kelima doa laknat untuk diri sendiri. Allah Subhanahu wa taala akan menimpakan laknat kepadaku dengan laknat sebesar-besarnya jika aku dusta dalam tuduhanku bahwasanya istriku fulanah berzina. Wa yadra'u anha al-adab, dan yang dimaksud adab adalah hukuman had zina, dan mencegah anha dari si istri, al-adab yang mencegah istri dari hukuman, yaitu rajam, karena ini suami istri berarti sudah menikah. Maka yang mencegah dari istri untuk dirajam adalah antasyhada arba'a syahadatin. Dia bersaksi dengan 4 persaksian billahi, dan di semuanya diiringi dengan sumpah dengan nama Allah, innahu laminal kadhibin, bahasanya suaminya bohong. Maka kalau istri itu ingin terbebas dari rajam, maka dia mengatakan, demi Allah, suamiku bohong dalam tuduhannya kepadaku kalau aku berzina. Diucapkan sebanyak 4 kali. Wal khamisata, dan yang kelima, si istri ini mengatakan, anna ghadaballah alaiha, bahasa murka Allah subhanahu wa ta'ala itu untuknya. In kana minas sadiqin, jika suaminya itu benar dalam tuduhannya. Dia mengatakan, dan Allah subhanahu wa ta'ala, dan aku memohon agar Allah menimpakan kepadaku murkanya sebesar-besarnya jika suamiku itu benar dalam tuduhannya. Dan perlu diketahui bahasanya ghadab, murka Allah, itu lebih bahaya daripada laknat Allah. Karena laknat itu adalah dijauhkan dari kasih sayang Allah. Bahasa bebasnya tidak disayang. Sedangkan murka Allah artinya dimurka oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan semua orang yang mendapatkan murka itu pasti tidak disayang. Dan namun yang tidak disayang belum tentu mendapatkan murka. Maka jika telah selesai, istri telah sampai kelima, dan ini semua dilakukan di hadapan qadhi, maka terjadilah yang disebut dengan li'an. Ini saling melaknat, saling mendoakan kejelekan. Kemudian dampak dari li'an ini, keduanya dipisahkan. Keduanya dipisahkan, tidak lagi menjadi suami istri, dan dipisahkan mu'abadan selamanya. Ini tidak ada rujuk, tidak ada bisa dilamar lagi, dan seterusnya. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ini dampak dari tuduhan zina. Kemudian di ayat selanjutnya, di ayat yang lain di surat An-Nur, sebenarnya orang-orang yang yarmunal muhsanatil ghafilatil mu'minat, dan orang-orang yang menuduh perempuan-perempuan yang baik-baik, al-ghafilat, yang sama sekali tidak kepikiran untuk berbuat zina. Kepikiran saja tidak, apalagi terlintas untuk berbuat zina saja tidak, apalagi niat untuk berbuat zina. Al-mu'minat, yang mereka adalah wanita-wanita yang beriman, lu'inu fid dunya wal akhirah, maka mereka dilaknat di dunia dan di akhirat, walahum adzabun adzim, dan untuk mereka siksaan yang besar. Dan pada hari kiamat adalah hari tashhadu alaihim alsinatuhum, adalah hari di mana lidah itu akan memberikan persaksian apa yang pernah dikatakan oleh orangnya, wa aidihim wa arjulun, demikian juga tangan dan kaki itu akan memberikan persaksian, bima kanu ya'malun, tentang apa saja yang mereka lakukan, apa yang dilakukan oleh si manusia. Ya, maka makna muhsanat, maknanya afaif, afifah, wanita yang menjaga kehormatan, wanita yang tidak berzina, al-ghafilat anil fawahish, yang lalai dari perbuatan zina. Apa yang dimaksud dengan lalai? Allayaqa'a fi kulubihim fi'luha, tidak terlintas dalam pikirannya untuk berbuat zina. Terlintas saja tidak, apalagi berniat untuk berbuat zina, apalagi melakukan zina. Yauma idzi yuafihumullahu dinahum, dan pada hari itu Allah subhanahu wa ta'ala akan menyempurnakan untuk mereka dinahum. Din di sini maknanya jaza. Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan kepada mereka sempurna, Allah akan berikan balasan sempurna, dinahum, balasan untuk mereka. Karena din itu bisa artinya taat, artinya agama, dan bisa artinya balasan sebagaimana maliki yaumiddin di surat Al-Fatihah. Din di sini maknanya juga jaza. Maka pada hari itu Allah akan berikan balasan yang lengkap untuk mereka, dinahum, balasan untuk mereka al-haqqa yang sebenar-benarnya. Wa ya'lamuna annallahu wal-haqqul mubin, dan mereka pun menyadari dan mengetahui dan meyakini Allah adalah zat yang al-haq, yang berhak, yang zat yang berhak untuk disembah, al-mubin, yang menjelaskan. Maka Allah telah jelaskan sejelas-jelasnya. Dinahum artinya yujaziyahum jaza'ahum al-wajib alaihim. Allah berikan pada mereka balasan mereka yang harus mereka dapatkan. Dan mereka menyadari bahasanya Allah adalah al-haqqul mubin, di mana telah real terwujud pada mereka balasan mereka yang dulu mereka ragukan. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat An-Nur, masih di surat An-Nur namun ayat yang ke-11, innalladzina ja'u bil ifki usbatum minkum. Ifki itu artinya dusta, tepatnya di jalan lain maknanya aswaul kadzibi. Ifki itu maknanya adalah bohong yang paling jelek. Orang-orang yang datang dengan membawa kebohongan yang paling jelek, yaitu tuduhan zina kepada Aisyah, usbatun minkum. Yang ini adalah sebagian dari orang yang menuduh Aisyah berzina adalah sekelompok dari kalian orang beriman. Aslinya yang memunculkan adalah orang munafik, namun ada sebagian orang yang beriman, kata Allah, usbah di antara kalian yang ikut-ikutan menyebarkannya. Usbah maknanya jamaah, sekelompok. Siapa itu dari orang yang beriman yang ikut-ikutan menyebarkan? Di tafsir jalan disebutkan ada 3 orang, yaitu Hasan ibn Sabit, Sa'ir Rasul, seorang penyair yang membela Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan sairnya, dan beliau seorang sahabat, Abdullah bin Ubay. Kali ini tokoh munafik, Mistah, ini sepupunya Abu Bakar, dan dia adalah orang yang beriman. Dan Hamnah binti Jahsyin, saudara dari Zainab binti Jahsyin, dan dia juga sahabiah mukminah. Maka ada 4 orang yang disebutkan di sini, 3 di antaranya adalah orang yang beriman, yaitu Hasan ibn Thabit dan Mistah. Ya, masih keluarganya Abu Bakar, sepupunya Abu Bakar, dan Hamnah binti Jahsyin. La tahsabuhu, janganlah kalian mengira, wahai orang-orang yang beriman, orang-orang yang beriman selain para pengedar berita tadi, syarral lakum, bahasa yang peristiwa ini, kejadian ini satu hal yang jelek bagi kalian. Bal huwa khairul lakum, namun peristiwa yang sangat menggegerkan kota Madinah, yang merupakan musibah besar bagi keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu Allah katakan khairul lakum, lebih baik untuk kalian. Dari mana sisi lebih baiknya? Bi ajrikumullah ya'jurkumullahu bihi. Allah memberikan pahala kepada kalian karena musibah ini. Musibah menghasilkan pahala, maka pahala dari musibah itu lebih baik daripada musibahnya. Kemudian dan Allah menampakkan bersihnya Aisyah dan Sofwan ibn Mu'attil As-Sulami dari tuduhan. Dan itu berarti tazkiyah dan pujian untuk keduanya. Oke, itu ini yang sehingga itu peristiwa ini lebih baik bagi kalian. Likulli mri'in minhum maktasaba minal ism. Maka masing-masing dari mereka orang yang menyebarkan berita dusta tersebut, untuknya mendapatkan maktasa apa yang dia dapatkan minal ism berupa dosa. Li di sini maknanya ala. Li kulim ri'im di sini maknanya ala kulim ri'in, akan jadi beban. Karena biasanya li itu untuk makna positif, padahal yang dimaksudkan adalah kejelekan, beban dosa. Maka li di sini maknanya ala. Li kulim ri'in ay alam ala kulim ri'im, atas setiap mereka maktasaba minal ism, apa yang mereka usahakan dari dosa karena ikut menyebarkan berita bohong. Walladzi tawalla kibrahu, dan orang yang penggedenya dan yang penggede dari para penyebar berita bohong tersebut, yaitu Abdullah bin Ubay ibn Salul, lahu adabun azim, untuknya siksaan yang besar, yaitu an-nar fil akhirah, neraka di akhirat. Dan perlu diketahui bahasanya berkenaan dengan nama gembong orang munafik, Salul itu bukan kakeknya Abdullah, namun ibunya. Salul nama perempuan. Salul nama perempuan. Abdullah ibn Ubay. Ibn Ubay ibnu Salul. Abdullah ini bapaknya namanya Ubay ibnu Salul, dan dia adalah anak laki-laki dari seorang perempuan namanya Salul. Oleh karena itu dalam penulisan ibnu Salul itu harus memakai alif. Ini ada alif sebelum ibnu, untuk menegaskan kalau itu adalah kembali ke Abdullah dan tidak, kalau itu kakek maka nulisnya alifnya tanpa alif. Oleh karena itu Abdullah bin Ubay itu binnya tanpa alif, karena ini menunjukkan nasab. Kalau itu kemudian nama yang ketiga itu adalah menunjukkan kakek, maka ibnnya juga tanpa alif. Namun ditulis ibnu Salul dengan menggunakan alif untuk mengisyaratkan Salul itu nama ibunya, bukan nama kakeknya Abdullah. Dan perlu diketahui bahasanya Abdullah gembong orang munafik ini punya anak yang beriman, sahabat Nabi, yang namanya juga Abdullah. Kemudian dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, jauhilah asba'a al-mubiqat, 7 dosa yang membinasakan. Para sahabat mengatakan, wahai Rasulullah, apa itu 7 dosa yang membinasakan? Dan berdasarkan hadis ini sebagian ulama mengatakan bahasanya dosa besar itu cuma 7 yang ada dalam hadis ini. Meskipun itu adalah pendapat yang marjuh, pendapat yang kurang kuat. Yang tepat sebagaimana kata Ibn Abbas, dosa besar itu ila sab'in akrab minhu ila sab', lebih dekat kalau jumlahnya 70-an daripada jumlahnya 7. Kemudian Nabi mengatakan telah menyekutukan Allah dan sihir, yaitu melakukan sihir, mempraktekkan ilmu sihir, menghilangkan nyawa yang Allah haramkan kecuali dengan alasan yang dibenarkan. Contoh alasan yang dibenarkan adalah qisas, nyawa dibalas dengan nyawa, atau kemudian rajam untuk pelaku zina dan dia sudah menikah. Demikian juga hukuman mati untuk pelaku homo, baik dia sudah menikah ataukah belum menikah. Wa aklu riba, dan orang yang memakan riba. Dan yang dimaksud dengan memakan adalah orang yang mengambil, orang yang menerima, meskipun dia tidak memakannya. Boleh jadi dan real ada sebagian rentenir itu menyadari itu haram, dan dia mengatakan, ya ini saya bungakan uang, namun ini enggak saya pakai untuk beli beras dan yang lainnya. Kenapa? Ya, karena dia tidak mau, saya tidak ingin ngasih makan anak istri saya riba. Namun untuk beli motor atau untuk ya renovasi rumah dan sebagainya. Jawabannya ini sama saja. Karena yang dimaksud dengan memakan riba adalah menerimanya, memegangnya, menerimanya. Ya, baik setelah kemudian diterima itu kemudian dimakan, atau kemudian dibelikan motor, atau kemudian dibelikan rumah, atau yang lain. Wa aklu malil yatimi, dan memakan harta anak yatim. Sama yang dimaksud dengan memakan adalah mengambil. Mengambil harta anak yatim padahal dia tidak membutuhkannya dan tidak punya alasan untuk mengambilnya. Wa tawalli yawma zahfi, dan kabur dari yawma zahfi, pada hari berkecamuknya pasukan. Zahf itu makna asalnya adalah Ya, makna asalnya adalah berjalan pakai pantat, ngesot, zahaf. Berjalan pakai pantat, ngesot bahasa Jawanya. Kenapa kemudian hari bertemunya pasukan itu disebut zahaf? Ya, karena pergerakan pasukan ketika itu lambat. Karena pergerakan pasukan ketika itu lambat, gak mungkin ya, kemudian cepat, kemudian tiba-tiba kemudian sudah sampai ujung musuhnya mati semua, cepat gak bisa. Nih, maka kalau belum ketemu kan cepat, shot, ini kan, ini titik ketemunya, ini dari sini, maka jalannya cepat. Setelah kemudian ketemu, maka kemudian pihak yang menang sekalipun tetap gak bisa 5 menit kemudian sudah sampai sini ya. Maka dia butuh jadi seharian, boleh jadi untuk akhirnya memenangkan pertempuran. Maka disebut zahaf karena lambannya jalannya, jalan pasukan tersebut. Kemudian walqahful muhsanatil mu'minatil ghafilat, dan menduzina perempuan baik-baik yang beriman, bahkan dia adalah perempuan yang sangat baik karena ghafilat. Kepikiran untuk berzina saja tidak, terlintas dalam pikiran itu berzina saja tidak. Padahal boleh jadi kemudian orang itu adalah orang yang baik-baik, afifah, namun terkadang ada pikiran dalam hatinya untuk berbuat zina. Ya ini bersih. Tentu dia adalah, maka ini tuduhan yang sangat-sangat keji. Nah, meskipun ini kalau teks hadisnya, demikian juga teks ayatnya menggunakan diksi yang dipakai adalah perempuan, ya, namun ulama ijma' tuduhan ini sama juga hukumnya dan statusnya dan dosanya manakala ditujukan kepada laki-laki yang baik-baik. Bil ijma, dengan sepakat ulama. Maka menuduh orang baik-baik dengan tuduhan zina, baik itu laki-laki atau perempuan, hukumnya sama, dosanya sama, sama-sama dosa besar. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, beliau menyampaikan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini adalah Nabi sampaikan di Mina. Karena saat haji Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak hanya berkhutbah di Arafah, beliau juga kemudian menyampaikan khutbah dan ceramah di Mina. Dan di antara dan dalam khutbah tersebut ada dialog antara Nabi dengan para sahabat. Tahukah kalian hari apa ini? Para sahabat mengatakan Allah dan Rasul lebih tahu. Mereka tidak berani menjawab karena mereka mengira dan khawatir Nabi mau mengganti nama hari. Padahal mereka tahu hari tersebut hari apa. Namun mereka katakan Allah dan Rasul lebih tahu karena khawatir harinya mau diganti namanya. Maka Nabi katakannya adalah hari yang haram. Tahukah kalian negeri apa ini? Dan mereka jawab Allah dan Rasul lebih tahu. Dan mereka sebenarnya tahu. Mereka khawatir namanya mau diganti. Baladu haram, ini adalah negeri haram, tanah haram, yaitu Mina. Mina diambil dari kata-kata yumna, yumna di sini maknanya yuhrok, dialirkan. Ini, dialirkan. Mina disebut Mina karena banyaknya dialirkannya darah hewan hatyu di hari-hari tasyrik. Ya, oleh karena tanggal 11, 12, 13 disebut juga dengan sebutan Ayyamu Mina, hari-hari Mina, karena para jamaah haji pada tanggal tersebut berada di Mina. Dan Mina disebut Mina artinya mengalir, tertumpah, karena banyaknya mengalir darah hewan hatyu yang disembelih di Mina di hari-hari haji. Atadruna ayu syahrin hada, tahukah kalian bulan apa ini? Mereka mengatakan Allah dan Rasulnya lebih tahu. Nabi katakan ini bulan haram, yaitu bulan Dzulhijjah. Qal, kemudian Nabi mengatakan fa innallaha harrama 'alaikum dima'akum. Sunnya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan kalian untuk mengganggu darah orang lain, harta orang lain dan kehormatan orang lain. Terjemah tepatnya demikian, Allah haramkan kalian untuk mengganggu darah orang lain, darah sesama muslim, harta sesama muslim dan kehormatan sesama muslim. Orang lain dalam hadis ini disebut kum, kalian, karena satu muslim dengan muslim yang lain itu satu badan. Satu muslim dengan muslim yang lain itu satu badan. Oleh karena itu orang lain disebut kum, disebut kalian. Ya, padahal yang dimaksudkan orang lain. Kalian haram atas kalian mengganggu orang lain, darah orang lain, kehormatan orang lain, harta orang lain. Namun orang lain disebut kum, yang artinya kalian sendiri. Ya, haram atas kalian untuk mengganggu darah kalian sendiri. Itu maknanya bukan bunuh diri, ya, namun membunuh orang lain. Kenapa orang lain disebut kalian? Karena muslim satu dengan yang lain dalam konsep Islam itu satu badan, sehingga diri sendiri. Kahurmati yaumikum hada, sebagaimana kemuliaan kemuliaan hari ini, di bulan ini, di tanah ini. Maka berdasarkan hadis ini kita katakan bahasanya zulmul ibad, mendzalimi orang lain itu ada tiga macam. Yang pertama mendzalimi berkaitan dengan darahnya dan fisiknya, jadi nempeleng, mukul sampai keluar darah dan sebagainya, atau bahkan sampai luka, atau bahkan sampai mati. Kemudian ada kedzaliman berkaitan dengan hartanya, berkaitan dengan hartanya dengan bentuk mencuri, dengan bentuk membaca dalam bentuk fotokopi buku, atau kemudian dan pembacaan yang lainnya. Itu mendzalimi harta orang lain, mendzalimi harta orang lain, hak cipta orang lain, yang itu adalah harta bagi pemiliknya. Kemudian kezaliman jenis yang ketiga adalah a'rad, kezaliman berkenaan dengan kehormatan. Boleh jadi bentuknya ghibah, bentuknya caci maki, bentuknya fitnah, penyebaran nama baik dan yang lainnya. Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asy-Syafi'i rahimallahu taala mengatakan wal ghadu min hadzal hadis, dan tujuan dari hadis ini menjelaskan tahrimil irdi, haramnya kehormatan. Al-irdi atau al-irdu biasa kita terjemahkan dengan kehormatan. Kalau definisinya dalam bahasa Arab, al-irdu huwa maudi'ul madahi wa dhammi minas saksi, sasaran pujian dan celaan pada person. Bahasa kita kemudian kita terjemahkan dengan kehormatan, nama baik atau semacam itu. Ya, maka tujuannya adalah untuk menjelaskan haramnya kehormatan orang lain. A'amu min ayyakuna fi nafsihi aw nasabi aw hasabihi. Dan itu lebih luas daripada sekedar dirinya, nasabnya atau kehormatan nenek moyangnya dan orang tuanya. Ya, pokoknya semua yang berkaitan dengan kehormatan orang lain, nama baik orang lain, nama baik keluarganya, nama baik kakak kemudian ayahnya, kakeknya, sukunya, ini termasuk termasuk dalam hal ini. Dan dari sahabat Abu Hurairah radhiallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengatakan setiap muslim, alal muslim haramun, haram mengganggu muslim yang lain berkenaan dengan darahnya, kehormatannya atau hartanya. Dan harta dalam bahasa Arab disebut malun, diambil dari kata-kata mala yamilu, artinya cenderung. Harta disebut mal karena semua orang cenderung dan suka padanya. Kalau ada orang yang tidak suka dengan duit, itu abnormal. Itu punya penyakit psikologi, perlu masuk rumah sakit jiwa. Kalau masih senang duit, itu masih normal. Nah, karena itu harta disebut mal. Dari Abu Hurairah radhiallahu anhu, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang menuduh zina budaknya, wa bari'un mimma qala. Padahal budaknya itu bersih dari apa yang dia katakan. Dia tidak berbuat zina. Dan dituduh zina oleh tuannya, juli tayyumal qiyamah, maka akan dicambuk pada hari kiamat, illa ayakuna kama qala, kecuali jika memang itu adalah realitas sebagaimana yang dikatakan oleh tuannya. Artinya di dunia dia tidak bisa dicambuk, ya, karena budak itu milik tuannya. Oleh karena itu Nabi katakan yaumal qiyamah, ada cambuk untuknya pada hari kiamat. Wa hadis ifki at-tawil, dan hadis tentang tuduhan zina untuk Aisyah adalah satu hadis yang panjang, padanya terdapat banyak hukum dan pelajaran. Namun layatasi al-maqam li dzikriha, lembaran-lembaran di buku ini tidaklah cukup untuk menyebutnya dan membahasnya. Dan itu diantara contoh bahaya kodzaf adalah hadis ifki. Dan kodzaf yang paling jelek adalah qadzab kepada ummahatul mukminin. Ini adalah tentu lebih jelek daripada umumnya wanita muslimah. Ini adalah qadzab kepada ummahatul mukminin. Dan ummahatul mukminin yang paling jelek qadzabnya adalah manakala qadzab yang ditujukan kepada Aisyah. Setelah Allah Subhanahu, apalagi dengan realita setelah Allah Subhanahu wa taala menyatakan bersihnya Aisyah dari tuduhan zina dengan 10 ayat yang Allah turunkan di surat An-Nur dari ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-21. Maka sehingga tuduhan zina untuk Aisyah adalah kufur akbar, membatalkan orang dari Islam. Demikian sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam wa alhamdulillahi rabbil alamin subhanaka allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.